kau kan cepat kembali. Kini kamu di mana? Jangan kau bertanya padaku soal cinta. Kan ku jawab sejujurnya, untukmu ku masih setia. Jika bukan kita ditakdirkan mencinta, biarkan ku hidup tanpa cinta lagi. Haruskah ku sabar, ku menunggu kabar kau takkan lagi pulang. Cinta telah luka, kau pernah bilang tunggu, kau kan cepat kembali. Kini kamu di mana? Jangan kau bertanya padaku soal cinta, kan ku jawab sejujurnya. Padaku soal cinta.